Ku suka sejak kecil, sejak masih tengil, anak layangan dekil, syarat lirik menyentil, tapi tetap pakai skill. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil, dan aku bangga bagai pujangga, kejutkan banyak orang dengan gaya tak disangka. Teknik langka, kerja keras, hasilkan angka, isi tabungan makin hari makin bertambah. Tambah, tambah semangat dengan hip hop, penuh rima mutakhir, ekspresi dengan sikap. Bukan cuma buang kata-kata kasar, ilmu yang mendasar, bukan bacot pasar. Karena hip hop hidupku bisa berubah, kemana ku pergi kultur ini tak terlupa, lewat musik gaya dan langkah kaki, sampai hari tua nanti tetap dalam hati. Yeah. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil. Penonton ku buat mengangkat tangan. Sini aku pergi dan pulang, garapan sawah musik emas ku dulang, semakin diberkati tak pernah ku kurang, lokal sampai internasional ku diundang, iklan radio televisi layar lebar, dari pamflet ke billboard wajahku beredar, desa ke kota, pantai ke gunung, dari pojok Indonesia sampai ke ujung, kemana-mana hip hop yang aku pijak, di atas panggung mikrofon nyala ku bertindak, penonton ku buat mengangkat tangan, lepaskan beban hidup dari dalam angan, anak kecil sampai aki-aki, hanggukan kepala mereka dengan asik. Tua, muda, miskin atau kaya, di bawah hentakan musik dan cahaya. Yeah. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil. Penonton ku buat mengangkat tangan. Rahasianya simple. Ingat sang pencipta, ingat keluarga, dan ingat dari mana kita berasal. Yeah. Dari kecil aku hip hop, sampai besar tetap hip hop, sehari-hari aku hip hop, sampai tua aku tetap hip hop. Dari kecil aku hip hop, sampai besar tetap hip hop, sehari-hari aku hip hop, sampai tua aku tetap hip hop. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil. Penonton ku buat mengangkat tangan. How y'all feel out there? All that scratch is making you itch.